السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Walaupun mohon maaf, di kesempatan pagi yang berbahagia ini terjadi keterlambatan dikarenakan adanya beberapa kendala teknis, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana biasa, ma'asirul muslimin, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibn Al-Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Dan sebelumnya kita sudah memulai membaca bab yang berjudul Manhajul Quran fi Itsbati Wujudil Khaliq wa Wahdaniyyatih, yaitu metodologi Al-Quran di dalam menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca poin yang pertama, bahwasanya metode Al-Quran di dalam menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa setiap kejadian tentulah ada yang melakukan atau yang menjadi sebab atau pelaku dari kejadian. Sebagaimana kita tidak ragu mengatakan bahwa adanya telapak kaki menunjukkan adanya pemilik kaki, adanya bekas ya yang ditinggalkan menunjukkan adanya pemilik dari bekas-bekas yang ditinggalkan tersebut. Dan hal ini, ma'asirul muslimin, semakna dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat At-Tur ayat yang ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ, apakah mereka itu diciptakan ya, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ, apakah mereka itu diciptakan, خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ya, setelah sebelumnya mereka tidak ada, أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ, ataukah diri mereka yang menciptakan mereka sendiri. Artinya, apakah kalian itu diciptakan secara tiba-tiba, diciptakan secara kebetulan tanpa ada yang menciptakan kalian, amhumul khaliqun, ataukah kalian yang menciptakan diri kalian sendiri. Tentunya kedua poin ini tidak bisa diterima oleh akal. Kalau kita mengatakan bahwa apakah manusia diciptakan tanpa ada yang mencipta, ini akal kita tidak menerima. Manusia diciptakan tanpa ada yang menciptakan, ah ini mustahil, akal tidak bisa memahami bagaimana. Jangankan kita berbicara tentang manusia, berbicara tentang makanan yang sederhana yang mungkin kita makan sehari-hari, apakah itu misalnya tempe goreng, kita yakin ada yang memasaknya. Atau kita lihat misalnya ada sepeda yang sederhana, ada yang membuatnya. Pisau yang tajam, ada yang membuatnya. Am khuliqu min ghairi syai, apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Nah, ini mustahil secara akal. Am humul khaliqun, ataukah hum, mereka itu manusia yang menciptakan diri mereka sendiri. Ini pun mustahil. Karena kalau kita katakan bahwa manusia menciptakan dirinya sendiri, artinya sebelum manusia menciptakan dirinya, dia tidak ada, baru diciptakan. Maka akal mengatakan, bagaimana bisa sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada? Ini tidak diterima. Oleh karenanya beliau berkata, minal ma'lum bidzarurah, sudah menjadi sesuatu yang ma'lum, ya, yang sifatnya fitri, yang diketahui oleh setiap manusia, annal hadith, bahwa satu kejadian, la budda lahu, haruslah dan wajib memiliki pelaku dari kejadian tersebut. Dan ini sesuatu yang logis, sesuatu yang diterima oleh akal manusia. Dan dalil ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa tidak mungkin alam semesta ini tercipta kecuali karena ada yang menciptakan. Tidak mungkin kalian ada wahai manusia kecuali karena ada yang menciptakan kalian. Dan nanti akan muncul apa yang disebut dengan tasalsul, sesuatu yang bersambung-sambung. Tetapi sesuatu yang bersambung ini harus ada ujungnya. Kalau kita dalam Islam misalnya meyakini bahwa kita dari ayah, ayah dari kakek, dan begitu seterusnya, dan harus ada ujungnya. Ujungnya itu adalah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Itu ujungnya. Dan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Rabb kalian berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan satu makhluk di muka bumi. Para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau ya Rabb hendak menciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Artinya ada bidayah, ada permulaan, ya, kapan makhluk yang namanya manusia itu ada. Dalam akidah Islam dimulai dengan Allah menciptakan Adam alaihissalam. Adapun dalam keyakinan yang lain, dalam keyakinan misalnya teori evolusi mengatakan bahwa manusia itu adalah proses evolusi dari makhluk yang seperti mirip dengan kera, lalu mulai berjalan bungkuk sampai akhirnya berjalan tegak. Ini jelas bertentangan dengan akidah Islam. Dalam Islam manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia di dalam bentuk yang paling sempurna. Oleh karenanya Nabi Adam alaihissalam memiliki fisik yang paling ideal dibandingkan manusia-manusia yang lain, baik dari sisi tingginya, ketampanannya, dan lain sebagainya, ya. Dan terus menerus berubah, ya, sampai zaman kita ini semakin kecil, ya, ukuran manusia. Dan ayat yang semakna dengan surat At-Tur ayat 35 banyak, ma'asirul muslimin. Di antaranya surah Luqman ayat 11, Al-Ahqaf ayat yang keempat, Ar-Ra'd ayat yang ke-16, Al-Hajj ayat yang ke-73, An-Nahl ayat yang ke-20, lalu An-Nahl ayat yang ke-17, yang semuanya menunjukkan, ya, bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi mustahil, mustahil kita mengatakan bahwa alam semesta ini ada tanpa pencipta. Karena sesuatu yang tidak ada tidak bisa mencipta. Ya. Mustahil kita mengatakan alam ini ada tanpa pencipta, mustahil. Dan akal kita pun mengatakan mustahil alam ini menciptakan dirinya sendiri. Karena sebelum dia mencipta, dia tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, bagaimana dia mencipta? Ini dalil akli, tetapi akli disebutkan dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam Al-Quran untuk membangkitkan akal manusia agar mereka mau kembali kepada fitrah. Karena akal yang Allah berikan kepada kita itu sumbernya dari Allah. Allah yang menciptakan akal tersebut. Dan Al-Quran pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya akal yang sehat, akal yang bersih dari syubhat, tidak akan pernah bertentangan dengan dalil-dalil naqli. Ya, al-aql as-sahih la yata'arad ya ma'a an-naql as-sahih. Sesungguhnya akal yang sahih, yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan berpikir, tidak akan pernah bertentangan dengan naqlus sahih, dengan nukilan yang sahih. Ya, baik itu nukilan Al-Qur'an sudah pasti sahih, ataupun nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahihah. Ma'asyiral muslimin, dalil yang kedua yang beliau sampaikan yang menunjukkan bahwa alam semesta ini memiliki pencipta, alam semesta ini memiliki penguasa dan pengatur, kata beliau, intizamu amril alami kullihi wa ihkamihi, adalah keteraturan kondisi di alam semesta secara keseluruhan, wa ihkamihi, dan kesempurnaan ciptaan. Jadi kalau kita melihat alam semesta ini yang kita hidup di atasnya, kita mendapatkan sebuah intizam, sebuah keteraturan yang begitu luar biasa. Keteraturan yang begitu luar biasa. Keteraturan siang dan malam, keteraturan ekosistem, keteraturan apa yang kita sebut dulu rantai-rantai makanan. Ya, itu ada satu keteraturan yang luar biasa. Lalu keteraturan tentang bagaimana Allah menciptakan makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk misalnya agar pohon itu berbuah, Allah menciptakan lebah atau menciptakan kupu-kupu. Ya, yang membantu proses penyerbukan bunga, Masya Allah ya. Jadi bunganya Allah ciptakan. Ya, dan tumbuhnya teratur. Musim mangga di bulan ini, musim durian di bulan ini, musim rambutan di teratur, bintizam. Ada apa namanya? Keteraturan yang begitu luar biasa. Ada intizam yang begitu luar biasa. Ya, lalu ada jenis apa namanya? Hewan ini yang dia misalnya contoh ambillah kupu-kupu atau lebah, ya, yang dia bermanfaat untuk manusia. Lebah mengambil bentuk bukan segitiga atau bukan segi empat, tapi dia ambil heksagonal misalnya. Ini keteraturan yang luar biasa. Dari mana dia tahu? Kok bisa seragam dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain? Kenapa bisa seragam bentuk dari sarang lebah? Kenapa mereka tidak memilih bentuk yang lain? Ini luar biasa, ma'asyiral muslimin. Ini keteraturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Dan keteraturan ini menunjukkan bahwa ada yang mengatur. Ada yang menguasai, ada yang merajai. Dan keteraturan ini meyakinkan kita semua bahwa tidak mungkin alam semesta ini ada secara kebetulan. Mustahil. Sesuatu yang kebetulan tidak teratur. Ya, tidak sempurna penciptaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Bahkan dalam satu ungkapan dikatakan bahwa Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan setiap daerah memiliki buah, dan tidaklah Allah menakdirkan satu daerah memiliki buah kecuali karena buah tersebut sesuai dengan kondisi manusia yang hidup di sana. Artinya kenapa misalnya di gurun pasir sana ada kurma misalnya, ya, karena kurma ini buah yang unik. Dia mengandung kandungan gula yang besar misalnya, yang tinggi. Sedangkan di sana kondisinya kering. Alamnya sangat keras, sangat ekstrim. Membutuhkan tenaga. Ya, membutuhkan energi yang besar, energi yang kuat untuk bisa menjalani hidup di sana. Begitupun misalnya Allah takdirkan Di Arab sana ada unta, di kita ada kuda, ada artinya berbeda antara satu daerah dengan yang daerah yang lainnya, dan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keteraturan yang sempurna. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka tunjukkanlah kepadaku, kepada kami, mana ciptaan apa-apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim ya alaihi salam kepada Namrud, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Sesungguhnya Allah telah mendatangkan matahari dari timur ke barat, maka jadikanlah matahari itu dari barat ke timur, maka diamlah, ya, terbungkamlah orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-91 Allah berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil anak, ya, wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada ilah bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang membantu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Idzal ladzhaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd. Dan seandainya ada dua ilah di alam semesta ini, tentulah masing-masing ilah akan pergi kepada apa-apa yang dia ciptakan, dan satu dengan yang lainnya akan menguasai, akan berusaha mengalahkan yang lainnya. Artinya alam semesta ini, kalau seandainya dia memiliki dua ilah, tentunya masing-masing menginginkan ciptaan menurut kehendaknya. Masing-masing memiliki iradah, masing-masing memiliki masyiah, keinginan. Yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke kiri. Yang satu ingin matahari terbit dari timur ke barat, sedangkan yang lain ingin agar matahari terbit dari barat ke timur. Maka akan hancur, ya, akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa keteraturan itu, tidak adanya khilaf, perbedaan, bahkan tidak bisa ada makhluk yang menentang garis yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa yang mengaturnya hanya satu. Sehingga tidak ada perbedaan. Tetapi kalau seandainya ada dua ilah, tentunya antara mengikuti yang satu atau yang satu. Maka yang diikuti itulah ilah yang hakiki. Kalau ada dua ilah, ilahnya ada dua, rob ada dua, antara dua-duanya memiliki kehendak, tentunya sulit menggabungkan dua kehendak yang berbeda. Atau masing-masing pergi dengan apa yang telah dia ciptakan. Bagaimana? Ya, alamnya kita berbicara tentang dunia. Atau yang satu mengalahkan yang lain, atau yang satu ikut yang lain. Maka yang diikuti atau yang memenangkan dan yang paling tinggi, dialah ilahul haq, dialah ilah yang benar. Dan tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun seandainya ada ilah selain Allah, tentunya lafasadata, kata Allah, akan hancur pengaturan di langit dan di bumi. Jangankan kita bicara pengaturan alam semesta yang begitu rumit, yang begitu kompleks, luar biasa, kita bicara tentang perusahaan, ya, perusahaan pembuatan makanan, tentu direkturnya harus satu. Ya, setelah direktur baru ada manajer pemasaran, ada manajer apa namanya produksi dan lain sebagainya. Tapi pimpinannya harus satu. Kalau pimpinannya lebih dari satu, kacau, terjadi kekacauan yang begitu luar biasa. Dan di semua sistem begitu. RT ya satu RT-nya, enggak dua. RW pun satu RW-nya. Kecuali ada yang lebih bawah, wakil, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Tentunya walillahi mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi dan lebih sempurna, atau paling tinggi dan paling sempurna. Begitupun ma'asirul muslimin rahimakumullah, kata beliau, di antara metode Al-Quran tadi, metode yang pertama bahwa kejadian pasti ada pelaku dari kejadian, ya, bekas kaki, telapak kaki menunjukkan adanya pemilik telapak kaki. Dalilnya surat At-Tur 35 dan surat Luqman 11, Al-Ahqaf ayat ke-4, Ar-Ra'd ayat yang ke-16 dan selanjutnya. Dalil yang kedua tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada adalah intizamu amril alami kullihi wa ihkamuhu. Keteraturan, ya, kondisi di alam semesta dan kesempurnaan pengaturan tersebut. Dan itu tidak mungkin terjadi dengan kebetulan. Dalilnya adalah surat Al-Mu'minun ayat ke-91. Yang ketiga, ma'asirul muslimin, di antara dalil atau metodologi Al-Quran di dalam menetapkan adanya Allah dan di dalam menetapkan wahdaniyatullahi ta'ala, kata beliau, taskhirul makhlukat liada'i wazaifiha walqiyam bikhasaisiha, yaitu tunduknya semua makhluk. Jadi semua makhluk itu tunduk liada'i wazaifiha, untuk melaksanakan semua tugas-tugas mereka. Jadi setiap makhluk itu punya tugas masing-masing. Enggak bisa misalnya nyamuk mengambil tugas kupu-kupu atau mengambil tugas lebah. Semuanya sudah digariskan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tunduk dengan tugas itu. Tidak bisa keluar dari aturan tersebut. Wal qiyamu bi khasaisiha, dan semua makhluk mengerjakan apa yang menjadi kekhususan dan karakteristik mereka. Ini pun menunjukkan bahwa ada yang mencipta, ada yang memerintah, ada yang menundukkan, ada yang mengatur. Dialah Allah Rabbul Alamin, dialah Allah Azza wa Jal, dialah Allah yang Maha Mulia, Maha Kuasa, yang mengatur alam semesta ini dengan sempurna, dengan pengaturan yang begitu luar biasa. Dikatakan di sini, falaysa hunaka makhluqun yasta'si wa yamtani an ada'i muhimmatih, maka tidak ada satu makhluk pun yang bermaksiat atau menolak untuk melaksanakan muhimmatihi, pekerjaannya, fi hadzal kaun, di alam semesta ini. Wa hadza mastadalla bihi Musa alaihi salam, inilah yang dijadikan dalil oleh Nabi Musa alaihi salam, hina sa'alahu Fir'aun, tatkala Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, qala faman rabbukuma ya Musa, maka dia berkata, siapakah Rabb kalian berdua wahai Musa, Rabb kalian, maksudnya Rabb Musa dan Harun. Ajaba Musa bijawabin syafin kafin, maka Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang sempurna, jawaban yang cukup. Nabi Musa berkata, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada, Rabbku itu adalah yang memberikan kepada segala sesuatu ciptaannya, artinya ketentuannya, summa hada, kemudian Allah memberikan mereka petunjuk. Artinya Allah lah yang menentukan dan menggariskan segala aturan ketetapan yang berlaku atas makhluk-makhluknya. Ai, kata Dr. Saleh bin Fauzan, Rabbuna alladhi khalaqa jami'al makhluqat. Arti dari ucapan Nabi Musa ini, beliau berkata bahwa Rabbuna, Rabb kami Allah, dialah yang menciptakan jami'al makhlukat, seluruh makhluk. Wa a'ta kulla makhlukin khalqahu la'iq bih, dan Allah berikan kepada setiap makhluk itu adalah bentuk yang cocok untuknya. Min kibril jismi wa sigharihi wa tawassutihi wa jami'i sifatihi, baik dari sisi ukuran besar atau kecilnya tubuhnya, atau tidak terlalu besar alias pertengahan, dan semua sifatnya sudah digariskan dengan sempurna oleh Allah. Tidak ada yang sia-sia. Sebagian orang mengatakan ada yang sia-sia. Apa itu? Untuk apa Allah menciptakan sayap untuk apa namanya penguin, sedangkan dia tidak bisa terbang? Untuk apa? Masya Allah. Maka para ulama mengatakan bahwa di dalamnya ada hikmah yang besar, bahwa dengan sayap itulah dia bisa meluncur dengan kecepatan yang begitu luar biasa di dalam air, dan dia bisa mengontrol suhu tubuhnya ketika dia berada di dalam air yang beku, air yang dingin. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketentuannya. Ya. Summa hada kullu makhluqin ila ma khalaqahu lah. Kemudian Allah berikan mereka petunjuk semua makhluk. Kalian lebah ke sana, kalian kupu-kupu ke sana, kalian burung ini kerja kalian, kalian ular ini yang harus kalian lakukan, semuanya diberikan hidayah ya untuk menjalankan tugas mereka di alam semesta. Wa hadhil hidayatu hiya hidayatud dalalati wal ilham. Dan inilah hidayah petunjuk dari Allah, hidayah ilham dari Allah. Wa hiyal hidayatul kamilah al musyahadah fi jami'il makhluqat. Dan dia adalah hidayah yang sempurna yang bisa kita saksikan pada semua makhluk. Semua makhluk memiliki insting, ya, memiliki kecenderungan. Dia tahu apa yang harus dia makan, ya, bahkan dia tahu apa yang enggak dia makan. Misalnya apa itu? Ada disebutkan bahwa, mohon maaf ya, ada ikan, misalnya ikan, ikan yang sudah diberikan formalin, itu lalat itu tidak mau hinggap. Tidak mau hinggap. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tahu mana yang baik untuk dia makan, mana yang tidak baik. Atau dikatakan bahwa ulat, ulat ya, atau bukan ulat ya, hewan, misalnya kelelawar, dia tahu mana buah yang sudah matang dan mana buah yang belum matang. Dia tidak pernah apa namanya, tidak memiliki kemampuan misalnya untuk memencet. Kalau kita kan kita tekan itu buah, oh iya, ini buah sudah matang misalnya. Dia tidak, tapi dia tahu mana buah yang sudah matang, mana buah yang belum matang. Lalu dia ambil buah itu, dia sebarkan bijinya, maka tumbuhlah aneka jenis buah-buahan di banyak tempat dan lain sebagainya. Sekali lagi semuanya menunjukkan adanya Sang Pencipta, Sang Pengatur, Sang Maha Merajai, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Halo para ayah dan bunda, ayo buat sendiri panganan sehat untuk cemilan maupun bekal sekolah anak-anak Anda. Eggroll Maker tipe ARD303 dapat membuat jajanan eggroll dengan aneka macam isian telur, sosis, keju, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Lebih mudah, lebih cepat, praktis, dan lezat. Dengan desain yang elegan dan ringkas, material berkualitas, konsumsi listrik lebih hemat, full safety. Eggroll yang telah matang akan naik secara otomatis ke permukaan tabung. Sangat aman digunakan bersama anak-anak Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin cetak bakso tipe MFC280. Tipe MFC280 Maxindo, andalan terbaik di kelasnya dan memiliki sejumlah keunggulan dibanding mesin sejenis. Material mesin dari bahan yang berkualitas tinggi, sangat awet dan higienis untuk produksi. Sesuai standar food grade industri makanan, pengoperasian sangat mudah hanya dengan menekan satu tombol. Produksi bakso akan berjalan dengan sendirinya. Cetakan ukuran bakso yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan tersedia dalam 4 ukuran cetakan. 1,6 cm, 2,6 cm,

Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau peluang usaha jajanan populer yang unik dan menguntungkan? Dengan mesin waffle Taiyaki tipe open mouth ETYK1. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bagian yang pertama sudah kita sampaikan tiga manhaj dari manhaj atau metodologi Al-Qur'an di dalam menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menetapkan wahdaniyatullah taala. Yang pertama, Al-Qur'an menjelaskan bahwa di antara perkara yang maklum bagi manusia bahwa sesuatu kejadian pasti ada pelaku dari kejadian itu. Satu peristiwa pasti ada seseorang di balik peristiwa yang terjadi. Begitupun bekas-bekas telapak kaki dan yang lainnya menunjukkan bahwa adanya pemilik dari telapak kaki tersebut. Begitupun alam semesta ini mustahil dia ada dengan sendiri atau ada tanpa pencipta. Ini tidak bisa diterima karena sesuatu yang tidak ada tidaklah mungkin bisa menciptakan sesuatu yang ada. Yang kedua, di antara metodologi Al-Quran adalah mengatakan bahwa alam semesta ini berjalan dengan intizam, dengan pengaturan yang begitu sempurna. Dan pengaturan ini menunjukkan ada yang mengatur dan ada yang menciptakan. Begitupun di antara dalil Al-Qur'an adalah taskhirul makhluqat li ada'i wazaifiha, bahwa semua makhluk tunduk untuk melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun telepon yang masuk, hamba Allah di Padang. Assalamualaikum. Ya, ini mau tanya sama Ustaz mengenai sedekah atau infak. Kita biasanya kita salat berjemaah ke masjid dan insya Allah mengambil sedekah dan infak. Lalu sekarang kita takut kita nggak sempat ke masjid, nggak bisa ke masjid. Lalu kita cukupkan infak atau sedekah kita itu lewat teman atau lewat tetangga. Apakah boleh ataukah itu dianggap riya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Sedekah adalah perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam satu bulir, satu biji, lalu menumbuhkan tumbuhan yang tumbuhan ini memiliki 7 cabang, setiap cabangnya memiliki 100 buah. Ini menunjukkan pahala yang besar. Dan Rasulullah berkata, wassadaqatu burhanun, dan sedekah, orang yang mau bersedekah maka sedekahnya itu adalah bukti, bukti bahwa dia benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu dicintai oleh manusia, mahbubun indan nas, harta itu dicintai oleh manusia. Maka ketika seorang muslim berani mengeluarkannya, berani memberikannya kepada saudaranya yang kekurangan, maka dia sudah berhasil membuktikan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah tidak mengurangi harta sama sekali. Ya, sedekah tidak mengurangi harta sama sekali. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, "Berinfaklah unfik alaikum," kata Allah. Berinfaklah kalian, maka kalian akan diberikan harta, diberikan tambahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang kalian infakkan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz? Saya tidak sempat ke masjid atau saya tidak sanggup karena saya sakit dan lain sebagainya. Bolehkah saya menitipkan infak saya ke tetangga atau ke teman? Tidak masalah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat kita. Selama kita berusaha meluruskan niat kita, berusaha membersihkan hati kita dari pujian atau pandangan manusia tidak masalah. Dan ini adalah masuk kategori ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tentunya dengan cara kita selalu memperbaiki niat kita di dalam beribadah. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah harus membaca amin dengan berjamaah dan menampung tangan ketika imam membaca kunut, dan apakah lebih baik jamaah diam mendengarkan imam? Mohon jawabannya. Allah alam bissawab. Hukum masanya kita mengaminkan. Artinya kalau imam membaca Allahumma hdina fi man hadait, ya, di dalam menurut mazhab Imam Syafi'i yang mensunnahkan membaca kunut, maka makmum membaca amin, ya, makmum mengaminkan di belakang imam, tentunya setelah mendengarkan bacaan imam. Artinya ketika imam jeda amin, imam jeda amin, dan begitu seterusnya yang diriwayatkan dari Rasulullah dan para sahabat. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Bengkulu, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ya, saya dibungkulkan, dan saya cerita ya Ustaz, saya di tengah kebun, jadi ya, jauh dari Ustaz-Ustaz yang seperti itulah Ustaz ya. Boleh enggak Ustaz saya pengen tahu artinya mukadimah Ustaz yang tadi itu? Insya Allah saya apal itu. Ustaz yang Ustaz bawakan itu. Itulah Ustaz, alhamdulillah, innalhamdulillah wa namatu sampai mencuri angkutina itu Ustaz, sampai akhir. Tolong ya Ustaz, artinya itu satu. Yang kedua Ustaz, saya mengajar ngaji Ustaz, tapi maunya masyarakat itu saya di musala. Sedangkan maunya saya sama suami saya, karena saya kaum ibu, maunya yang ingin menuntut ilmu itu datang ke rumah saya. Apakah saya egois, apakah saya sesuai tuntunan? Terima kasih ya Ustaz. Iya, kata-katanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, pertanyaannya apa arti dari khutbatul hajah yang tadi dibaca di awal, innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk pujian itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memujinya dan kita memohon kepadanya pertolongan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita. Man yahdihillahu fala mudillalah, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka dia tidak akan tersesat. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Lalu setelah itu kita membaca syahadat, lalu setelah itu disambung dengan membaca ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Setelahnya ada ayat-ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini semua disebut dengan khutbatul hajah, yaitu khutbah pembukaan yang biasa diucapkan oleh Rasul sebelum beliau membahas satu tema atau menyampaikan satu pesan atau nasihat. Innalhamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita meminta tolong kepadanya. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya amal-amal kita. Man yahdihillahu falamudillalah, siapa yang diberikan petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Adapun yang kedua, hukum asalnya ilmu itu didatangi. Hukum asalnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Hukum asal ilmu didatangi, bukan mendatangi. Tetapi ada kondisi terkadang kita harus mengalah, ya, untuk kemaslahatan yang lebih besar. Artinya hendaknya seorang da'i, seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa ilmu, baik itu ilmu Al-Quran, ilmu tajwid dan lain sebagainya, ada kalanya dia harus mengalah. Untuk apa? Limaslahatin azam, untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya, karena terkadang masyarakat belum paham tentang keutamaan menuntut ilmu, belum paham keutamaan mendatangi majelis-majelis ilmu, belum paham keutamaan memuliakan ahli ilmu. Maka dalam kondisi ini, wallahu a'lam bishawab, hendaknya kita bisa bersikap sesuai dengan kondisi masyarakat. Artinya kita memaklumi bahwa mereka belum paham tentang keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, kemuliaan orang yang berilmu, keutamaan mendatangi majelis ilmu, mereka tidak paham. Maka hendaknya kita mengalah. Ya, hendaknya kita mengalah dan kita mendapatkan pahala. Pahala melakukan perjalanan untuk mengajarkan ilmu, ya, dan pahala mengajarkan ilmu itu sendiri. Ya, pahala berjalan menuju tempat mengajarkan ilmu dan pahala mengajarkan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah ada hadisnya saat berdoa mengadah ke langit tangan kita menempel rapat? Wallahu a'lam bishawab, secara khusus saya tidak tahu ada dalil harus rapat seperti ini. Tetapi mengangkat tangan, iya, mengangkat tangan betul. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah malu apabila seorang hamba berdoa mengangkat tangan lalu Allah tidak mengabulkannya. Maka hendaknya kita mengangkat tangan, berdoa mengangkat tangan, karena ini adalah salah satu sebab diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti ini ataukah seperti ini, perkara ini luas, silakan. Ya, tapi Ustaz, kalau seperti ini agar pahalanya tidak tumpah, ya terserah. Atau enggak, pahala itu besar jadi harus seperti ini, terserah. Mana yang kira-kira kita sukai, yang pasti disunahkan mengangkat tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari jurnalis Malin di Bain Malalo, Sumatera Barat. Kalau kita ingin istiqamah dalam mengamalkan salat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur di hari Jumat, oleh karena masuk waktu azan, khatib berkhutbah, tidak ada lagi waktu salat sunnah, apakah salat rawatib yang kita kerjakan terputus? Wallahu a'lam bishawab. Perlu diketahui bahwa di hari Jumat, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu kali azan. Apa hubungannya pertanyaan dengan azan? Ada hubungannya. Zaman Rasulullah azan Jumat itu satu kali, jelas ya. Zaman Abu Bakar azan Jumat satu kali. Zaman Umar azan Jumat satu kali. Zaman Utsman azan Jumat dua kali. Dikiaskan kepada azan subuh, karena dalam Islam itu azan subuh dua kali. Azan yang pertama sebelum masuknya waktu, sekitar setengah jam atau 40 menit atau satu jam sebelum azan subuh. Dan azan yang kedua, azan yang menandai waktu sholat subuh itu sendiri, azan subuh atau azan fajar. Apa kaitannya? Kita membayangkan bahwa kita menyaksikan Rasul menyampaikan khutbah. Jelas? Kita membayangkan bahwa Rasul menyampaikan khutbah. Kita bayangkan di hadapan kita ada mimbar Masjid Nabawi dan Rasul menyampaikan khutbah. Apa yang terjadi? Tentunya kalau Rasul masih ada, tidak ada sahabat yang berani maju jadi khatib atau jadi imam. Kita bayangkan bahwa Rasul naik ke atas mimbar. Kalau Rasul naik ke atas mimbar, apa yang terjadi? Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kita bayangkan, Rasul akan duduk. Setelah Rasul duduk, apa yang terjadi? Bilal azan. Azan salat Jumat. Allahu Akbar, Allah, sampai akhir. Lalu selesai Bilal azan, bayangkan apa yang dilakukan oleh Rasul. Rasul bangkit. Apa yang beliau lakukan? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sampai akhir. Jelas ya? Itulah yang terjadi pada masa Rasul, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar. Sekarang kita bayangkan yang menjadi khatib adalah Utsman bin Affan. Tadi kita katakan azannya dua kali. Bayangan kita, kapan azan pertama dikumandangkan? Sekitar jam 11. Apakah kalau azan pertama dikumandangkan kita boleh sholat sunnah qobliyah? Tidak. Qobliyah apa? Di azannya di mana? Di pasar, di suku Zawra dikumandangkan azan agar kaum muslimin siap-siap sholat. Selesai azan pertama sekitar jam 11. Maka kita bayangkan bahwa Utsman sudah sampai di masjid. Lalu beliau naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Apa yang beliau lakukan? Mengucapkan salam. Kalau salam sudah beliau ucapkan, apa setelahnya? Muazzin mengumandangkan azan. Setelah muazzin mengumandangkan azan, apa yang terjadi? Utsman memulai khutbahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir. Artinya, bisa kita pastikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitupun Abu Bakar As-Siddiq, begitupun Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya tidak melaksanakan qobliyah hari Jumat. Kenapa? Karena mereka sudah di atas mimbar. Dan setelah azan selesai, mereka menyampaikan khutbah. Kapan qobliyahnya? Kapan qobliyahnya? Muncul pertanyaan. Lalu bagaimana kebiasaan saya qobliyah? Di hari Jumat diberikan kekhususan. Apa itu? Disunahkan kita untuk berangkat lebih cepat ke masjid. Dan apabila kita sampai di masjid, hendaknya kita sholat dua rakaat sesuai dengan kemampuan kita. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Berhentinya kapan? Berhentinya saat imam naik ke atas mimbar. Ah, ini perbedaannya antara hari Jumat dengan hari-hari yang lainnya. Allah alam bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah Nabi Muhammad tidak punya dosa karena dicuci dengan air zam-zam? Hatinya ketika akan Isra dan Mi'raj, hati beliau. Beliau itu dalam riwayat, ada beberapa riwayat, tapi riwayat yang paling kuat mengatakan dua kali hatinya, dadanya dibelah, dioperasi oleh malaikat Jibril. Kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian dibersihkan kotoran-kotoran dari hatinya dengan air zam-zam dicuci, kemudian kembali diletakkan ke dalam dadanya, kemudian ditumpahkan ilmu dan hikmah oleh Jibril alaihissalam. Ya, apakah para nabi dan rasul berdosa? Mereka maksum, terbebas dari dosa. Ya, mereka terbebas dari dosa. Ya, mereka kalaupun melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam kisah misalnya Abdullah bin Ummi Maktum yang ditinggalkan oleh nabi, ya, padahal sedang minta nasihat dikarenakan datangnya para pembesar Quraisy. Allah alam bissawab. Pertanyaan kelima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau ada seorang istri yang mau pakai cadar tapi suaminya bilang tidak usah pakai cadar, apakah berdosa kalau tidak dengar kata suami? Allah alam bissawab. Para ulama berbeda pendapat tentang apa hukumnya cadar, antara yang mengatakan wajib dan sunnah, sedangkan para ulama sepakat mengatakan bahwa taat kepada suami adalah wajib selama suami tidak memerintahkan yang haram. Seorang istri tidak boleh taat kepada suaminya kalau suaminya mengatakan lepaskan hijabmu, tampakkan auratmu, tampakkan rambut dan lehermu. Itu tidak boleh. Adapun ketika suami misalnya mengatakan sudahlah, cukup berhijab, engkau tutup kepalamu sampai ke atas dadamu, ya Allah alam bisawab. Kata para ulama bahwa taat kepada suami ya wajib. Adapun masalah menutup wajah adalah khilaf di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, antara yang mengatakan wajib atau sunnah ya. Maka hukum asalnya Allah alam bisawab, taruhlah kita ambil bahwa itu sunnah, kita prioritaskan apa yang yang dikatakan oleh suami selama suami tidak memerintahkan maksiat. Ya, selama suami, kalau suami mengatakan lepas hijabmu ya jangan kita taati. Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia kalau itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Ada resti di Pekanbaru dan ini sebagai penutup kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu sangat kecil, ibu tidak terdengar dengan jelas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan ibu. Ustaz, saya mau nanya apa Ustaz, masalah ta'awudz sholat. Kita baca ta'awudz sholat itu dari akhir, dari awal sampai akhir harus ya Ustaz. Misalnya a'udzubillah, pakai bismillah sampai akhir sholat, itu wajib Ustaz. Allah lebih menurut mayoritas para ulama mustahab sunnah dan sebagian yang lain mengatakan wajib. Baik ibu. Dari awal sampai akhir harus diwajibkan atau yang terakhir ya setelah kita duduk di antara dua sujud kan kita baca al-fatihah atau baca bismillah aja apa ta'awudz lagi? Allah lebih suap ya. Yang saya ketahui selama ini cukup di awal saja. Ya ketika kita memulai iftitah, setelah iftitah kita membaca ta'awuz, baru kita sambung dengan al-fatihah. Cukup satu kali. Sama seperti ibu, mohon maaf, membaca juz 30, ibu sekali membaca ta'awuz ketika membaca an-naba, sampai an-nas ibu cukup mengulang bismillah, bismillah, bismillah saja. Allah alam bissawab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah." Kalau engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berta'awuzlah. Dan kita sudah baca di awal, maka hukum asalnya tidak diulang. Sebagaimana kalau saya misalnya membaca juz 30, sebelum saya membaca bismillah saya katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Saya baca sampai akhir ya, sampai akhir ayat. Lalu saya pindah ke surat yang kedua, yaitu surat apa namanya An-Nazi'at. Apakah saya harus ta'awuz? Tidak, cukup saya Bismillahirrahmanirrahim. Wan-Nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta sampai akhir. Allah alam bissawab. Begitupun dalam salat. Ya, walaupun disebutkan bahwa menurut jumhur itu adalah sunnah. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.